demi yang mengalirkan sungai, atau demi yang memperjalankan awan dan yang menurunkan hujan. Ini semuanya sifat. Bagi orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, maka meyakini Allah yang berbuat atas alam semesta ini. Ya, demi yang menggoncangkan bumi ini dengan gempa-gempa yang ada, yang menggempakan Allah. Nah, ini sifat, ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata nama di situ, kalau kita lihat dari kitab, bunyinya dalam bahasa Arab itu tidak ada bismillah atau bighairi bismillah. An-nahyu anil halifi bighairillah, bukan bighairi bismillah tetapi bighairillah, larangan bersumpah dengan selain Allah. Ya, kata nama ini tambahan yang tidak, yang kurang tepat, karena memang dalam bahasa Arabnya tidak ada. Kemudian yang kedua, membuat pembahasan sumpah itu hanya, ini hanya terfokus pada nama. Ya. Jadi itu sekedar uraian untuk kata nama dalam terjemahan ini. Sementara hadis yang pertama telah kita baca, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, Allah melarang, innallaha yanhaakum, sesungguhnya Allah melarang kamu, an tahlifu bi abaikum, dari bersumpah dengan ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian, leluhur kalian. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sempurnanya kepatuhan generasi salaf, terutama dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dalam menerapkan aturan-aturan Allah, baik itu dari segi perintah maupun larangan. Di sini dari segi larangan, begitu sempurnanya mereka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, fawallahi, maka demi Allah, ma halaftu biha, tidaklah lagi saya bersumpah dengannya, maksudnya dengan leluhur. Ya, karena memang bersumpah dengan leluhur nenek moyang, ya, ini kebiasaan orang jahiliyah, karena mereka memang memuliakan keturunan, memuliakan nasab, bangga dengan nasab, mengagungkan nasab, karena memang mereka berpegang kepada nasab luar biasa. Jadi biasa mereka bersumpah dengan nenek moyang, dengan leluhur, dengan kakek nenek mereka dahulu. Itu kata Umar, demi Allah saya tidak lagi bersumpah dengannya, mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha, semenjak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang darinya, dzakiran wala athiran, baik itu secara langsung saya yang bersumpah atau menceritakan sumpah yang salah itu. Menceritakan sumpah yang salah. Begitu sempurna. Sampai menceritakan sumpah orang-orang pun dia tidak mau. Jangankan bersumpah sendiri. Ya, bersumpah menyampaikan cerita sumpah orang. Si fulan itu bersumpah demi leluhur. Itu tidak mau dia. Lisannya benar-benar dijaganya dari mengungkapkan kata-kata yang terlarang dalam agama. Itu hadis yang pertama, dan kita lanjutkan hadis yang kedua, 4186. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abdul Malik ibn Shu'aib ibn al-Layth qala haddatsani abi an jaddi قال حدثني أقيل بن خالد حاء وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث أقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. Ini hadis yang sama, hadis yang tadi tentang Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim kembali dengan dua jalur sanad. Ya, dengan dua jalur sanad. Yang pertama diriwayatkan olehnya dari gurunya Abdul Malik bin Shu'aib bin Laits. Abdul Malik ini meriwayatkan dari ayahnya dan dari kakeknya. Maksudnya ayahnya dari kakeknya. Ini tiga turunan semuanya perawi hadis. Cucu perawi hadis, ayahnya perawi hadis, kemudian kakeknya perawi hadis. Kemudian kakeknya itu meriwayatkan dari Uqail ibn Khalid. Kemudian Imam Muslim membawakan hadis yang sama dengan sanad yang lain lagi dari dua orang gurunya, Ishaq bin Ibrahim yang pertama, Abdu bin Humaid yang kedua. Kedua-duanya untuk jalur yang kedua ini meriwayatkan dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dan dari Ma'mar dengan Uqail bin Khalid meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri. Ini kalau dibuat jalur-jalurnya pakai garis-garis itu sangat menyenangkan. Ya, nanti kita tahu bahwasanya hadis ini bersumber pada satu orang. Terkadang dari satu orang itu sampai 10 sanad ke bawah. Ya. Dan itu yang selalu diteliti oleh para ulama hadis. Di sini pertemuannya pada Imam Zuhri. Imam Zuhri ini ulama besar dan beliau adalah imam di masanya dalam ilmu hadis, dan beliau pengumpul hadis yang pertama. Diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat sebagai gubernur di Madinah, meminta kepada Zuhri ibnu Shihab, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Shihab ibnu Zuhri, imam min a'immatil hadith. Dan disitulah bertemu dua sanad atau tiga sanad sekarang ini dari Imam Muslim. Dari situ sampai ke kepada Salim bin Abdullah ibnu Umar, dari ayahnya ibnu Umar, dari ayahnya Umar bin Khattab, itu sama. Ya. Kemudian hadisnya juga mislahu itu seperti dia, maksudnya seperti yang pertama. Kemudian ghaira, ini perbedaan riwayat. Ghaira anna fi hadithi Uqail, hanya saja pada hadis Uqail yang sekarang ini ada kata-kata ma halaftu biha mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anha wala takallamtu biha. Itu di lafaz Uqail ibn Khalid, salah satu riwayat dari muridnya Imam Zuhri. Uqail ibn Khalid mendapatkan lafaz yang ada sedikit berbeda, yaitu di ujung hadisnya kata Umar, saya tidak bersumpah dengan sumpah itu semenjak saya mendengar Rasulullah SAW melarang darinya, wala takallamtu biha, dan saya tidak lagi berkata-kata dengan sumpah yang seperti itu. Nah, itu lafaznya sekarang. Sementara lafaz tadi, ya, saya tidak bersumpah dengannya semenjak saya mendengar larangan dari Nabi, baik itu secara langsung bersumpah atau menceritakan sumpah orang lain. Itu lafaz yang pertama. Sementara sekarang tidak, saya tidak bersumpah, kemudian saya tidak berbicara dengannya. Berarti sama benar dengan lafaz yang pertama tadi. Kalau yang pertama tidak langsung bersumpah dan juga tidak menceritakan sumpahnya. Kalau sekarang tidak langsung bersumpah dan tidak berbicara dengan sumpah yang seperti itu. Dengan lafaz yang berbeda tetapi maksudnya sama. Itu hadis yang kedua dalam masalah larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga 4187, Imam Muslim rahimahullahu taala kembali membawakan hadis tadi dengan sanad yang berbeda. Kata beliau, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amrun wa An-Naqid wa Zuhair ibnu Harb. Ini tiga orang guru-guru Imam Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah yang pertama, Amrun An-Naqid yang kedua, Zuhair ibnu Harb yang ketiga. Qalu, mereka bertiga berkata, haddatsana Sufyan bin Uyainah an-Zuhri yang tadi, an Salim an abihi qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Umar wa huwa yahlifu bi abi. Ini pangkal hadisnya yang tadi. Ada yang baru, kata Ibnu Umar bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Umar bersumpah dengan ayahnya, bersumpah dengan kakeknya, bersumpah dengan leluhurnya, didengar oleh Nabi. Wa huwa yahlifu bi abi. Ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW melarang beliau untuk bersumpah. Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ini diperintahkan atau disampaikan oleh Nabi langsung mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Umar. Umar melakukan kemungkaran yaitu bersumpah dengan ayahnya, dengan nenek moyangnya, dengan leluhurnya. Didengar oleh Nabi, langsung Nabi menyampaikan agama. Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, dengan ayah-ayah kalian, dengan leluhur kalian. Maka muncullah perkataan Umar tadi. Semenjak Nabi melarang itu, ya. Dan seterusnya Umar bin Khattab tidak lagi bersumpah dengan leluhurnya, dengan nenek moyangnya, dan bahkan tidak lagi mau mengucapkan kata-kata itu, walau menceritakan sumpah orang lain. Ini yang ketatnya Umar bin Khattab mengamalkan dan mewujudkan agama atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 4188 Imam sebelumnya ada yang belum saya baca tadi. Qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam Umar wa huwa yahlifu bi abih. Kemudian sampai di situ titik, sampai abihi itu titik, sampai di situ hadisnya. Kemudian bimithli riwayati Yunus wa Ma'mar. Seperti seperti bunyi hadis riwayat Yunus dan Ma'mar yang telah berlalu. Ya. Seperti riwayat Yunus dan Ma'mar yang telah berlalu. Ya, Yunus itu riwayat yang pertama. Yunus dan Ma'mar riwayat yang kedua tadi. Ya. Bunyinya sama dengan dua riwayat yang sebelumnya, cuma di awalnya ada tambahan, yaitu Nabi mendengar Umar bersumpah dengan ayahnya, dengan nenek moyangnya, maka langsung dilarang oleh Nabi. Dan terakhir ucapan Umar membuat menyampaikan sebuah statement bahwasanya dia tidak lagi bersumpah dengan selain Allah, dengan bapak, dengan nenek moyang dia, semenjak dia mendengar Nabi SAW melarang, bahkan mengucapkan sumpah itu pun tidak, jangankan bersumpah. Itu hadis 4187. 4188 bawahnya Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh wal lafdh lahu qala akhbarana Laits an Nafi' an Abdullah radhiyallahu anhuma. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar. Ya, dari riwayat-riwayat yang sebelumnya, kemudian dari perawi di sini yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar adalah budaknya, ya, Nafi', Nafi' maula ibnu Umar. Jadi memang kaidah yang awal yang seperti yang kita sampaikan, bila mana ada kata Abdullah tanpa dinasabkan kepada siapa-siapa, dia diberdapat pada tingkatan sahabat Nabi, asalnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Umumnya Abdullah bin Mas'ud. Bila mana ada kata Abdullah dan dia pada tingkat sahabat Nabi dalam sanad, maka umumnya dia adalah Abdullah ibn Mas'ud. Kecuali bila mana ada qarinah-qarinah, ada tanda-tanda bahwasanya dia bukan Abdullah bin Mas'ud. Seperti tanda yang sekarang ini, Nafi' itu masyhur meriwayatkan dari tuannya, yaitu Abdullah bin Umar. Dan bahkan beliau adalah orang yang paling kuat meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar, orang yang paling kuat menghafal dan menguasai hadis Abdullah bin Umar, menunjukkan kedekatan Nafi' maula bin Umar dengan beliau, dengan gurunya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kata Abdullah di sini keluar dari kaidah, dia adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. An Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, annahu adraka Umar, bahwasanya Nabi SAW berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an fi rakbin dalam sebuah atau dalam satu kafilah perjalanan. Rakbin ini kumpulan, rombongan kafilah dalam perjalanan. Ya. Wa Umar yahlifu bi abi. Ketika dalam perjalanan itu Umar bersumpah dengan ayahnya, bersumpah dengan nenek moyangnya, dengan kakeknya. Fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyeru mereka semua. Ala, ini seruan Nabi, ala ketahuilah, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yanhakum, melarang kalian, an tahlifu bi abaikum, dari bersumpah dengan ayah-ayah, nenek-nenek, nenek moyang, kakek-kakek kalian, kata Nabi SAW. Itu sebagai pengingkaran langsung terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan pelajaran bagi yang lain. Pelajaran bagi yang lain. Makanya Nabi memanggil semuanya. Semua kafilah itu diperdengarkan oleh Nabi seruan ini, agar sebagai menjadi acuan bagi mereka, jangan lagi bersumpah dengan nenek moyang, dengan ayah, dengan kakek dan leluhur. Kemudian di ujung hadis ini yang baru, Nabi SAW mengatakan, faman kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Barang siapa yang memang hendak bersumpah, ini menunjukkan bahwasanya sumpah itu terkadang menuntut kita untuk bersumpah. Dalam kehidupan kita terkadang kita butuh sumpah. Maka Nabi SAW tidak melarang bersumpah. Bahkan Nabi SAW memberikan solusi yang terbaik. Bila mana seseorang mesti bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah. Ya, hendaklah bersumpah dengan Allah. Dengan Allah di sini, terutama dengan namanya, ya, atau dengan sifat-sifatnya, atau dengan perbuatan-perbuatannya. Ya. Kemudian, kalau seandainya dia tidak bisa bersumpah dengan Allah, maka hendaklah dia diam. Auliyasmut, atau hendaklah dia diam. Kalau memang berat untuk bersumpah dengan Allah, maka hendaklah diam. Jadi diamnya untuk menahan diri dari bersumpah dengan selain Allah, ini ibadah, karena dianjurkan oleh Nabi. Ya. Sama dengan pembahasan permasalahan berbicara dengan kata-kata yang baik. Ya. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Berkata yang baik itu dengan perkataan-perkataan yang diperintah oleh agama. Membaca Al-Quran, ini yang paling utama. Karena tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, dalam Al-Quran. Siapa yang paling baik lagi ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang paling benar ucapannya selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak ada ucapan yang kita ucapkan lebih baik daripada mengucapkan firman Allah, membaca Al-Qur'an. Kemudian membaca perkataan-perkataan yang baik. Tidak ada perkataan yang lebih baik setelah Al-Qur'an selain dari hadis Nabi. Mengucapkan hadis-hadis Nabi, ini perkataan yang terbaik. Kemudian zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh Al-Qur'an. Kemudian memberi nasihat, ya, menyampaikan kata-kata yang baik. Ini semuanya kata-kata yang baik yang ada dalam konteks hadis. Falyakul khairan aw liyasmut. Atau kata-kata yang mubah, yang tidak mengandung dosa. Ya, tidak ada kedustaan, tidak ada kecurangan, tidak ada penipuan, tidak ada kata-kata kasar, kotor, jorok, menyakiti orang lain. Ini semuanya termasuk kata-kata yang buruk. Dan bila mana kita berbicara dengan perkataan yang tidak ada unsur dosa, maka termasuk dalam konteks hadis ini. Kalau memang hendak berbicara dengan kata-kata yang mubah, ya, yang mubah, yang tidak mengandung dosa, dan ini tidak tertulis dinilai pahala dan juga tidak tertulis dinilai dosa. Perkataan yang mubah tidak tertulis di catatan pahala dan juga tidak tertulis di catatan dosa. Tetapi harus ada yang kita garis bawahi. Kalau dalam catatan kita tidak ada perkataan yang tertulis sebagai pahala, kita juga merugi. Umur kita akan ditanya, kenapa selama 40 tahun kita tidak pernah mengucapkan kata-kata yang bernilai pahala, padahal ini banyak membuat pahala. Lisan ini banyak membuat pahala, dan sebaliknya, dia juga bisa banyak membuat dosa. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan, ya, yarfa'ullahu bihi darajat. Sesungguhnya ada seorang hamba mengucapkan satu kata saja, la yatakallamu bil kalimah, dan kata-kata ini sangat diridhai oleh Allah, maka Allah akan mengangkatnya setinggi-tingginya, mengangkat derajatnya. Dengan satu kalimat bisa Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya, beberapa derajat ke atas. Kemudian wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan perbicaraan satu kata saja, satu kalimat yang dimurkai oleh Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia ke neraka sejauh timur dan barat, membuat dia terjerumus ke dalam neraka sedalam-dalamnya dengan satu kalimat. Bayangkan bagaimana lisan ini bisa membuat kita meraih pahala yang sebesar-besarnya. Banyak zikir-zikir yang pahalanya luar biasa. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairun lakum min an tunfiqu min infaqi adh-dhahabi wal fidda min an wa khairun lakum min an tulqu aduwwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Kata Nabi bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian saya beritahukan tentang sebaik-baik amalan kalian? Baik, lihat, sebaik-baik amalan kalian dan sesuci-suci amalan kalian di sisi Allah, dan lebih baik daripada dan yang akan meninggikan derajat kalian di sisi Allah, dan lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, lebih baik daripada kalian berjihad di jalan Allah. Ketika kalian berjumpa dengan musuh, apakah kalian yang memenggal leher mereka atau mereka yang memenggal leher kalian? Lebih baik dari itu semua. Tentu para sahabat mau. Bala ya Rasulullah. Kata mereka mau. Kemudian Nabi SAW mengatakan zikrullah, berzikir kepada Allah. Lihat keutamaan zikir kalau memang tepat pada posisinya. Ya, diucapkan oleh hati yang benar, bersih, tujuannya benar, maka terkadang melampaui amalan-amalan yang besar. Zikir kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW memberi nasihat salah seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah SWT. Kata-kata Allahu Akbar yang keluar dari seorang muwahhid, orang yang bertauhid, yang tepat pada kondisinya, maka itu luar biasa. Menambahkan keimanan, meruntuhkan segala kekuatan-kekuatan batil dengan kata-kata Allahu Akbar. Ini ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan-amalan yang luar biasa, amalan-amalan yang besar kepada para sahabatnya. Kembali kita kepada hadis ini, ya, kepada hadis yang ke 4188 tadi, auliyasmut, atau hendaklah dia diam. Kalau memang ada tuntutan untuk bersumpah dengan selain Allah, dengan nenek moyang, dengan leluhur, dan kena faktor kebiasaan, maka kunci mulut. Kunci mulut ini beberapa opsi yang diberikan oleh Nabi. Kalau tidak bisa bersumpah dengan Allah, kemudian dorongan untuk bersumpah dengan selain Allah itu besar, maka tahan mulut, tutup mulut, auliyasmut. Dan ketika menutup mulut itu, maka kita berada dalam keadaan beribadah. Nah, seperti dalam konteks berbicara dengan kata-kata yang baik, kalau memang tidak bisa, diam. Ya, bukan orang yang sifatnya pendiam. Walaupun orang yang sifatnya pendiam, sedikit berbicara, biasanya sedikit dosanya. Karena orang yang banyak berbicara, banyak kata-kata yang dicatat oleh malaikat di catatan dosa. Ya, banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya yang tercatat dalam catatan dosa. Makanya ungkapan generasi salaf, barang siapa yang sedikit ucapannya sedikit dosanya. Karena yang banyak membuat seseorang itu berdosa banyak kata-kata. Karena mudah berbicara, terkadang pembicaraan ini tidak melelahkan, kemudian dia terkadang keluar sementara kita tidak menyadarinya. Berbeda ketika kita memukul, kita memukul, terpukul oleh kita orang, itu membekas dan dia tidak akan kita lupakan kata pukulan itu, karena kita memang membuat kata-kata atau perbuatan yang memang baru. Kita tampar seseorang, kita tinju seseorang, lama kita teringatnya. Tetapi kalau berbicara, Apalagi bicara itu terkumpul antara kebaikan dengan keburukan. Orang sekarang membicarakan orang-orang lain, aib orang lain ketika dia berceramah, ketika dia menyampaikan agama, terselip di situ menceritakan buruknya orang lain. Si fulan begini, si fulan ini sesat, si fulan ini begini. Semua ini jangan kalau kalian dekati, dia begini dia, banyak dosanya, banyak maksiatnya, ini orang yang ini begini. Ini menceritakan buruk orang lain sementara dia dalam keadaan menyampaikan kebaikan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, jarang seseorang itu menyadari dia telah berbuat salah. Bahwasanya kata-katanya itu tercatat di catatan dosa. Ini berbahayanya amalan dosa-dosa lisan karena dia kita tidak menyadarinya dan kita terkadang banyak mengeluarkan dosa sementara kita tidak mengeluarkan daya, tidak mengeluarkan tenaga. Karena lisan itu dia ringan, dia lunak, dia mudah, amalan yang paling mudah berbicara. Ya, amalan yang paling mudah berbicara dibandingkan dengan amalan yang lain. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, kata-kata hadis dalam yang sahih tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berbicara dengan yang baik atau dia diam. Di sini ada kunci yang disampaikan oleh Nabi, yaitu ketika kita hendak berbicara kita harus teliti dahulu. Kita harus letakkan di timbangannya dahulu. Kata Imam Nawawi seperti itu ketika menguraikan hadis ini. Beliau mengatakan seorang mukmin kepada Allah dan hari akhir, sebelum dia mengeluarkan kata-kata, dia letakkan kata-kata yang hendak keluar itu di neraca. Apakah kata-kata ini membuat saya berpahala atau tidak? Ini selalu ditimbang, selalu diperiksa. Ini kesimpulan dari hadis yang tadi kita sempat sampaikan di luar konteks kita, tetapi ada kata-kata liyasmut di situ. Jadi dalam masalah sumpah demikian pula, ketika kita hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah. Tetapi kalau seandainya kebiasaan kita bersumpah dengan selain Allah, maka proses atau langkah-langkah utama adalah diam. Diam, jangan sampai keluar satu kata pun. Ya, jangan sampai mengeluarkan kata satu kata pun setelah momentumnya itu pergi. Ya, momentum untuk bersumpah itu hilang, lewat, terlewati, maka boleh dibuka mulutnya kembali. Ya. Sama dengan ketika kita marah. Ketika kita marah, yang membutuhkan menuntut kita untuk mengeluarkan kata-kata karena mendengar betapa pedasnya kata-kata orang kepada kita, diam. Ya. Setelah selesai momentumnya, saat-saat yang begitu berat, nah, ada rasa nikmat terasa oleh kita karena kita tidak memunculkan dosa. Saat mulut kita kunci, sementara orang katanya keluar kepada kita dengan segala kata-kata yang menyakitkan hati, kita tahan agar jangan sampai keluar satu kata pun, dan dia pasti akan letih. Selesai dia, dan kita pun mulai reda, baru buka mulut. Rasa saat itu ketika kita bertahan, itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya sangat luar biasa. Ketika kita tidak mampu dijerumuskan oleh syaitan kepada dosa yang besar, mengeluarkan kata-kata, karena kalau kita balas, tidak akan mungkin kita puas dengan membalas sekedarnya saja. Pasti kita akan merasa mengungkapkan kata-kata yang lebih dari yang kita dengar. Inilah yang terkait dengan kata-kata liyasmut. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis 4188, setelahnya 4189. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah ha wa haddatsani Bisr ibn Hilal qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Ayyub ha wa haddatsana Abu Kurayb qala haddatsana Abu Usama an al-Walid ibn Kathir ha wa haddatsana ibn Abi Umar qala haddatsana Sufyan عن إسماعيل بن أمية حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Imam Muslim memperkuat hadis tadi dengan riwayat-riwayat dengan jalur yang sangat banyak. Ya. Dengan jalur yang menunjukkan dia benar-benar mengumpulkan hadis ini berkali-kali. mendapatkan hadis ini bukan dari satu dua orang guru, dari sekian banyak guru, dan gurunya itu bukan dari satu bangsa, dari berbagai negara, dari berbagai daerah, dan dia mendapatkan bukan dari satu masa, mungkin terpisah oleh jarak 1-2 tahun lamanya. Dia mendapatkan hadis yang sama, kemudian digabungkannya di sini, disampaikan semua sejalur-jalur sanadnya, kemudian nanti dia mengetahui di mana semua sanad itu bertemu, semuanya bertemu, berjumpa pada Nafi. Jadi Nafi itu memiliki murid yang berbeda-beda, kemudian nanti akan berkembang memiliki cabang-cabang, barulah sampai, dan dari Nafi kepada Abdullah bin Umar sama dengan riwayat yang sebelumnya. An-Nafi'in an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadhil qissah, seperti kisah yang tadi, kisahnya dalam perjalanan ya. Di situ ada Umar, kemudian terdengar Umar mengucapkan sumpah dengan ayahnya, dengan nenek kakeknya, dengan nenek moyangnya, terdengar oleh Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seru semua kafilah dengan mengatakan, ala innallaha azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum, ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan ayah kalian, dengan kakek kalian, dengan nenek moyang kalian, dengan leluhur kalian. Kata Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, faman kana halifan falyahlib billah. Ini solusinya. Barang siapa yang tetap bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah. Kalau tidak bersumpah, ini solusi yang lain. Kalau tidak bisa bersumpah dengan Allah, sementara dorongan untuk bersumpah dengan orang tua, dengan nenek moyang tetap kuat, maka kunci mulut, kata Nabi, awliyas mud. Itu hadis yang ke-4189. Setelahnya hadis terakhir di bawah bab yang pertama ini, 4190. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Kutaybah wa ibnu Hujrin. Ini empat orang gurunya Imam Muslim ya. Qala Yahya ibnu Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddathana. Ini sedikit membedakan antara bagaimana dia mendapatkan hadis dari empat orang gurunya, sementara guru yang pertama ia mendapatkan kata-kata akhbarana. Gurunya berkata akhbarana, sementara tiga orang gurunya mengatakan haddathana. Itu saja perbedaannya, sementara maknanya sama, mengabarkan kepadaku, menyampaikan kepadaku, atau mengabarkan kami, atau menyampaikan kepada kami. Ya, antara mengabarkan dengan menyampaikan, akibatnya sama, hasilnya sama, tetapi karena berbeda, dibedakan oleh Imam Muslim. Guru mereka semua adalah Ismail, wahwa ibnu Ja'far, an Abdullah bin Dinar, annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan fala yahlib illa billah. Siapa yang bersumpah maka janganlah bersumpah kecuali dengan Allah. Wa kanat Quraisyun tahlifu bi abaiha. Ini tambahan yang tadi sempat kita keluarkan pernyataannya, bahwasanya orang Quraisy biasa bersumpah dengan nenek moyang, termasuk Umar. Umar orang Quraisy. Umar bin Khattab orang Quraisy. Wa kanat Quraisyun tahlifu bi abaiha. Adapun orang Quraisy, kebiasaan mereka bersumpah dengan leluhur, dengan nenek moyang mereka. Faqal, maka Nabi mengatakan kepada mereka, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Itu akhir dari hadis-hadis yang ada di bawah bab yang pertama. Kesimpulannya memang seperti yang berkali-kali kita sampaikan, bahwa dan semua hadisnya mengarah ke sana, tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah, dan bersumpahlah dengan Allah. Dan memang bersumpah terkadang sesuatu yang mesti kita lakukan, apalagi untuk membela diri. Kalau tidak ada cara membela diri kecuali dengan sumpah, maka bersumpahlah dengan Allah. Tetapi jangan jadikan Allah sebagai permainan dalam sumpah. Orang seringkali bersumpah dengan Allah, dan bahkan mudah bersumpah dengan Allah. Sangat mudah bersumpah dengan Allah. Bahkan bersumpah dengan Allah dan dia yakin dia dusta. Ini betapa rendahnya Allah di mata orang yang seperti ini. Dia yakin berdusta, dia pasti akan berdusta. Seperti yang lain-lainnya, ketika bersumpah dengan cara seperti itu, pasti akan berdusta. Ya, pasti berdusta. Betapa rendahnya Allah dalam keimanan, keyakinan orang seperti ini. Karena dia, padahal terkadang bersumpah ini dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Makanya Nabi SAW melarang banyak bersumpah dalam jual beli. Orang menjual dengan sumpah, membeli dengan sumpah. Ini termasuk salah satu dari tiga golongan orang yang nanti Allah tidak berbicara dengannya dengan perkataan yang baik, tidak melihatnya dan disiksa di neraka. Salah satunya adalah orang yang berjual beli dengan al-halifil kadhib, dengan dusta, menyebut dengan bersumpah dengan nama Allah tetapi dia dusta. Wallahi, demi Allah ini modalnya segini. Demi Allah saya pernah membeli ini dengan harga segini. Akhirnya turun. Padahal tidak pernah membeli. Jual beli dengan sumpah. Demi Allah bu, pak, modalnya segitu. Padahal modalnya bukan seperti itu. Dia tahu. Tetapi demi Allahnya itu jadikan sebagai ajang atau sebagai alat untuk mendapat keuntungan. Ini nanti ancaman hukumannya tiga. Tidak, Allah tidak melihat dengannya dan tidak kepadanya dan tidak melihat dengan penglihatan yang rahmat, kemudian tidak berbicara dengannya dengan perkataan yang baik, dan Allah akan memasukkan dia ke neraka. Bergabung dengan orang yang mengulurkan pakaiannya lebih dari mata kaki laki-laki dengan niat sombong. Ya, biasanya orang menyombongkan diri dengan mengulurkan pakaian sepanjang-panjangnya. Ya. Karena bahkan melecehkan, merendahkan orang yang pakaiannya di atas mata kaki. Atau tidak melampaui mata kaki. Atau bahkan ada yang pakaiannya setengah betis. Ya, setengah betis itu pakaian Nabi. Nabi yang mengatakan bahwasanya orang mukmin itu pakaiannya seperti itu. Keutamaan. Nah, sementara sebagian kaum muslimin mencela. Mencela dan menjadikan ini tanda-tanda kesesatan. Ya. Tanda-tanda kesesatan bila mana orang itu celananya cingkrang. Ini orang sesat. Padahal Nabi mengatakan uzrul mu'min nisfu saqihi. Orang yang beriman itu pakaian yang ke bawah, pakaian yang mengulur ke bawah itu setengah betisnya. Kalau tidak bisa segitu, maka jangan tutup mata kaki. Itu saja. Kalau tidak mampu setengah betis, maka jangan mengulurkan di bawah mata kaki, karena di bawah mata kaki ini ancamannya berbeda. Konteks hadisnya berbeda. Kalau tadi tiga ancamannya. Kalau yang di bawah mata kaki, kata Nabi SAW, ma tahtal ka'baini minal izari fafinna. Yang melampaui batas mata kaki dari pakaian yang dari atas, itu kelebihannya itu yang dihukum dengan api neraka. Seberapa ukuran kelebihannya itu dibakar dengan api neraka. Ya, itu ancaman khusus. Ya. Walaupun akan terjadi perbedaan pendapat para ulama, bukan orang sekarang ini. Makanya kita merasa biasa-biasa saja ketika ada yang berpendapat demikian. Dari ustaz-ustaz yang zaman sekarang ini biasa. Ya. Tapi jangan sesatkan. Ya. Ketika orang mengatakan itu orang sesat pemahamannya, bahwasanya harus di atas mata kaki pakaian. Ini ciri-ciri orang sesat. Enggak. Kita yang berpendapat harus dibawa di atas mata kaki. Enggak menyesatkan orang yang mengatakan boleh dibawa mata kaki. Sama saya enggak menyesatkan. Itu perbedaan pendapat yang sudah lama. Ya. Yang sudah lama. Ini yang cara memahami agama yang benar, tidak sembarangan menyesatkan. Yang tidak menjadikan sebagai standar kesesatan adalah pemahaman yang seperti ini. Kita hanya berpegang kepada dalil, kepada nas-nas Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama yang memang wajar untuk berbeda pendapat, lapang dada kita. Tetapi kalau yang tidak ada sama sekali perbedaan pendapat di masa dahulu, dan tidak ada satu mazhab pun dari mazhab yang empat, lalu agama siapa yang kita ikuti? Agama tokoh di zaman kita sekarang ini. Ya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan, jangan kalian ikuti saya. Imam Syafi'i saja mengatakan demikian. Dan Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menemukan pendapat saya bertentangan dengan hadis yang sahih, campakkan pendapat saya. Karena yang hadis sahih itulah yang mazhab saya, kata Imam Syafi'i. Idza sahal hadithu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis sahih, maka itu yang sebenarnya mazhab saya. Karena mereka, pendapat mereka itu selalu berpegang kepada hadis. Dan mereka bukan malaikat. Mereka bukan orang yang menguasai semua hadis Nabi. Pasti ada hadis Nabi yang tidak mereka kuasai. Makanya mereka munculkan kaidah ini. Kalau kalian mendapatkan hadis sahih, ternyata bertentangan dengan pendapat saya, buang pendapat saya, ambil hadis sahih. Karena itu yang kita inginkan. Kita tuju adalah hadis Nabi SAW. Sementara perkataan Imam Syafi'i bukan dalil. Perkataan Imam Malik bukan dalil. Perkataan Imam Ahmad bukan dalil. Mereka kuatnya pendapat mereka dengan dalil. Mereka butuh dalil. Ya, bukan dalil. Makanya Imam Malik mengatakan semua pendapat itu layak untuk diterima dan layak untuk ditolak. Itu ketika dia belajar mengajarkan agama di Masjid Nabi. Di Masjid Nabi dia mengatakan pernyataan itu. Ya, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlih. Setiap orang, siapapun juga, itu boleh diterima, boleh diambil pendapatnya, boleh ditolak. Illa sahib hadzal qabri, kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pendapat yang tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita ingkari, adalah pendapat Nabi. Mazhab Rasulullah SAW, mazhab Nabi. Bagaimana kita mengetahui mazhab Nabi? Itu hadis Nabi SAW. Bagaimana kita membedakan mana mazhab para ulama yang sesuai dengan mazhab Nabi? Harus kita ketahui dalilnya. Dan mereka semuanya ada penopang-penopang pendapat mereka. Bukan pendapat semaunya saja. Mereka menghibahkan umur mereka untuk mempelajari agama ini. Imam Syafi'i sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Dan kemudian menghafal hadis-hadis Nabi, belajar selama dalam usia yang lama. Baru mereka bisa mengeluarkan pendapat, tetapi pendapat itu selalu bertopang dengan hadis. Dan mereka tahu tidak semua pendapat mereka itu yang benar. Maka mereka membuat pernyataan tadi. Kalau kalian temukan, masih temukan ada hadis yang bertentangan dengan pendapat kami, maka ambil hadis itu dan campakkan pendapat kami, kata ulama-ulama mazhab. Jadi ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersumpah bila mana dengan selain Allah maka itu terlarang, dan bersumpah dengan Allah itu diperintah, tetapi jangan jadikan bersumpah dengan Allah sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Jangan jadikan bersumpah dengan Allah kebiasaan yang terus menerus, apalagi dalam jual beli. Ya, bersumpah ini ada momen-momennya, ada waktu-waktunya. Makanya dilarang oleh para ulama kita memperbanyak sumpah, sebentar-sebentar sumpah. Kemudian terakhir, sumpah itu terbagi tiga. Nah, sumpah itu terbagi tiga. Yang pertama namanya al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus ini sumpah yang dengan Allah tetapi dia dusta. Itu sumpah pertama. Kemudian yang kedua, sumpah dengan selain Allah. Pembagiannya itu terkait kepada hukumnya, atau hukumnya terkait kepada jenis sumpah. Kalau yaminul ghamus dosa besar, ya, dan bisa membawa seseorang itu kekufuran kalau dia memang Allah tidak ada lagi harganya, nilainya, keagungan, kemuliaannya di sisinya ketika dia jadikan Allah sebagai permainan dalam sumpah. Walaupun awalnya adalah dosa besar, tetapi mengarah ke sana. Ini kenal dengan yaminul ghamus. Kemudian ada yang namanya bersumpah dengan selain Allah. Ini semuanya dosa, dan dia dosa di atas dosa besar berdasarkan larangan-larangan tadi. Apalagi kalau yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah, ini kesyirikan, syirik besar. Kemudian yang ketiga namanya lahwul yamin. Lahwul yamin ini sumpah-sumpah yang terucap oleh lisan tetapi bukan maksudnya sumpah. Diucapkan oleh lisan tetapi bukan maksudnya sumpah. Dalam bahasa Arab itu seringkali kata-kata ini terjadi. Seringkali mereka mengucapkan wallah, wallah, tetapi mereka bukan bermaksud sumpah. Ya. Lahwul yamin namanya. Dia bukan sumpah, tetapi lafaznya lafaz sumpah. Makanya dalam bahasa Arab banyak kata-kata ini. Wallah, wallah. Tetapi mereka tidak bermaksud sumpah. Al-yaminul ghamus ini sumpah dusta dengan selain Allah, dengan nama Allah. Kemudian sumpah dengan selain Allah, kemudian ada yang sumpah yang ketiga, dan itu tidak bernilai dosa. Tidak bernilai dosa, yaitu lahwul yamin. Ya, makanya Nabi Allah mengatakan la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menuntut kalian untuk menunaikan kafarat sumpah kalau itu yang dikenal dengan lahwul atau lagwul yamin. Kata-kata sumpah yang tidak dimaksud dengan sumpah. Ya, kata-kata sumpah tetapi tidak dituju dengannya sumpah. Itu tiga jenis sumpah sebagai penutup uraian kita, dan insyaallah akan kita lanjutkan membaca bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang.